Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan amduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian muamalah, membahas kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer, masih dalam pembahasan gharar, yaitu adanya ketidakjelasan di dalam transaksi. Tema kita pada kajian malam ini yaitu gharar di dalam akad ijarah. Ijarah, gharar adalah sesuatu yang tidak jelas. Ijarah adalah akad jual beli jasa atau upah, baik jasa maupun dari orang maupun jasa dari suatu barang, yang mana para ulama sepakat bahwa di antara syarat sah jual beli jasa atau dalam akad ijarah, bahwa jasanya atau pekerjaan dan juga pekerjaan haruslah disyaratkan jelas ketika dalam transaksi. Maka sepakat para ulama ketika tidak jelasnya upah atau tidak jelasnya pekerjaan bisa mengakibatkan akad ijarah atau akad upah tersebut tidak sah. Kenapa para ulama sepakat? Karena adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal demikian, yaitu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka akad ijarah juga merupakan bagian dari akad jual beli. Karena orang yang mengupah orang lain, dia membeli jasa orang tersebut. Sehingga jasa ditukar dengan harta, baik itu hartanya berupa uang maupun harta yang lainnya. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, para ulama sepakat ketika tidak jelasnya upah atau pekerjaan mengakibatkan tidak sahnya jual beli jasa tersebut, karena akan menyebabkan perselisihan. Dan inilah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang ketika transaksi ada tukar menukar jasa dengan harta ini ada yang tidak jelas, karena bisa mengakibatkan perselisihan. Nah, berdasarkan kesepakatan para ulama tersebut bahwa upah harus jelas, tetapi dalam kasus-kasus praktek terjadi perselisihan para ulama. Tetapi para ulama sepakat bahwa syarat sahnya harus jelas. Tapi ketika sudah dimulai dihubungkan pada praktek atau pada kasus, maka terjadi perbedaan para ulama. Apakah ini kasus ini termasuk jelas atau tidak jelas? Dan ketika tidak jelas, apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Ya. Nah, contoh yang pertama, di sini disebutkan yang mana dalam akad upah jasa atau gaji ditambah dengan bonus. Jadi ketika kita bekerja, orang atau institusi yang mempekerjakan kita, mereka menjanjikan gaji misalkan. selain gaji, mereka juga memberikan bonus, bonus-bonus, ya, atau yang lainnya. Nah, apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Kenapa munculnya bentuk seperti demikian, gaji plus bonus? Ini adalah untuk memotivasi semangat para pekerja atau pegawai di sebuah perusahaan agar mereka giat bekerja. Sehingga bentuk motivasi bagi karyawan tersebut, mereka selain memberikan gaji pokok, juga mereka memberikan bonus hasil dari keuntungan perusahaan. Ya, ketika tercapai target dan melebihi target, maka mereka akan memberikan bonus kepada karyawan. Nah, jumlah bonus yang diberikan tersebut tidak tetap. Terkadang besar, sama dengan gaji pokok, dan terkadang kecil, lebih kecil dari gaji pokok. Ya. Dan bahkan lebih besar, jauh bonus ini lebih besar dari gaji pokok. Nah, ada, nah bonus ini tidak jelas. Ya. Nah, karena jumlah bonus ini tidak tetap, tentunya berakibat kepada tidak tetapnya besaran uang yang akan diterima oleh karyawan tersebut baik setiap bulan maupun tahunan. Ya. Ada yang bonusnya bulanan, ada yang bonusnya tahunan. Sehingga uang yang didapatkan tidak jelas berapanya. Nah, apakah ketidakjelasan besarnya uang didapatkan karyawan tersebut dalam akad kontrak kerja ini termasuk gharar, yang mana tadi kita sudah katakan kalau terdapat gharar para ulama melarangnya. Apakah ini termasuk yang dilarang para ulama? Maka ya, bahwa pembahasan ini kita jawab. Di sini disebutkan pada pembahasan tentang kaidah gharar sebelumnya sudah kita ketahui kapan gharar tersebut dia diharamkan, ketidakjelasan tersebut diharamkan. Di antaranya yaitu bahwa ketidakjelasan tersebut memang terjadi pada pokok akadnya. Ya. Contohnya pokok akad di sini adalah gaji pokok. Ya. Maka kalau seandainya gaji pokoknya tidak jelas, maka di sini jelas tidak sah. Ya. Sedangkan yang tidak jelas di sini adalah bonus, itu hanya tambahan dari gaji pokok. Dan menurut kaidah yang sudah kita ketahui bahwa kalau tambahan atau pengikut dari pengikut pada kontrak tersebut, maka ini dibolehkan. Dalilnya apa? Dalil contoh yang pokok ketika kita membeli buah yang belum matang. Maka Rasulullah SAW melarang. Naha Rasulullah SAW an bai'i thimari hatta yabdua solahuha. Rasulullah SAW melarang jual buah yang belum matang. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan uang yang sudah diterima oleh petani, sedangkan buahnya dibiarkan di pohon sampai matang. Bisa jadi pembeli tadi, dia mendapatkan buah sesuai dengan yang dia perkirakan, bisa jadi tidak. Kenapa ketika tidak terjadi? Yaitu contohnya terkena musibah. Apakah angin kencang atau musibah lainnya, atau misalkan jual beli padi yang masih hijau, nah misal terkena banjir, nah sehingga pembeli tadi tidak mendapatkan apa-apa, bisa menyebabkan perselisihan. Nah ini contoh yang pokok. Tetapi ya, ketika dianya sebagai pengikut maka dibolehkan. Contohnya ketika membeli sawah, yang dibeli sawah, ternyata di sawah tersebut ada padi yang masih hijau. Atau orang yang membeli kebun mangga, Nah, kebetulan kebun mangganya ada buah mangga yang masih hijau. Nah, karena yang diperbelikan jual beli adalah sawah atau kebunnya, maka yang ketidakjelasan tersebut mengikut, maka dibolehkan. Maka berdasarkan kaidah tersebut, maka tentunya masalah gaji pokok ditambah bonus, ya, berarti yang tidak jelasnya pada bonus yang hanya sebagai pengikut. Maka dalam masalah ini dibolehkan oleh para ulama. Nah, kemudian masalah berikutnya, yaitu penetapan upah berdasarkan persentase besarnya penjualan. Nah, apakah ini dibolehkan termasuk akad jual beli jasa yang jelas atau tidak? Ya. Nah, kenapa munculnya ide seperti ini? Jadi kita harus lihat dulu kenapa penyebab adanya perusahaan-perusahaan memberikan upah tersebut tergantung dari penjualan, persentase dari penjualan. Disebabkan ya, para produsen mereka tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran. Selain mereka sudah mengeluarkan biaya besar untuk membuat suatu barang, ya, sehingga kalau mencari lagi orang-orang yang digaji untuk menjual barang mereka, mereka khawatir ini akan menjadi pengeluaran yang besar, tetapi belum tentu seimbang dengan pendapatan. Ya. Sehingga oleh karena itu sering perusahaan memasarkan barangnya melalui para sales dengan sistem upah berdasarkan persentase dari besarnya penjualan barang. Semakin besar hasil penjualan seorang sales, semakin besar upah yang akan dia terima dan sebaliknya. Bahkan jika tidak ada barang yang terjual, maka ia tidak menerima upah sebesar penjual. Nah, ini berarti apa? Nah, terkadang ada sales tersebut sudah pergi dari pagi sampai malam, ternyata tidak ada barang terjual dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang para sales tersebut mengetahui trik-trik dalam berjualan. Dia hanya duduk saja memasarkan melalui handphonenya, telepon sana, telepon sini. Ternyata satu hari bisa dia menjual banyak. Nah, ada yang sudah bekerja jalan kaki ke sana kemari memasarkan. Ternyata tidak ada penjualan. Nah, di sini kan ada yang tidak jelas. Berarti ya sistem seperti ini jelas mengandung horor. Ya, jelas mengandung horor. Karena sudah kita sebutkan tersebut. Namun, apakah ghoror dalam kasus ini bisa menyebabkan akadnya tidak sah sehingga menyebabkan hartanya menjadi yang dilakukan perusahaan menjadi haram dan uang yang didapatkan oleh sales tersebut haram? Nah, ini dijelaskan para ulama. Ya. Maka masalah ini dianalogikan dari kasus yang diperselisihkan para ahli fikih masa lalu, yaitu apa yang diperselisihkan? Menjual barang, juallah barang ini dengan harga sekian, jika terjual engkau mendapatkan upah sekian persen dari harga barang. Nah, ini sudah dibahas para ulama dari dahulu. Maka ternyata para ulama fikih berbeda pendapat. Nah, ini yang kita katakan tadi, yang mana para ulama sepakat bahwa syaratnya harus jelas berdasarkan hadis Nabi. Cuman ketika dalam penerapan kasus terjadi perbedaan para ulama. Nah, contohnya dalam kasus ya, jual barang ini kalau laku kamu dapat persentase sekian. Maka pendapat pertama adalah pendapat mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i, Imam Nawawi berkata, di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya, orang yang disuruh untuk menjual, yang mana upah yang tidak jelas. Contohnya mengatakan, Jual barang ini dengan harga sekian. Jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya. Maka akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah. Ya. Nah ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan sedangkan akad wakil tadi menjual ke orang lain barang itu sah. Karena orang tersebut memang sudah berhak mendapat wakil untuk menjual barang dan dia menjual kepada orang juga yang harga yang jelas. Berarti yang tidak sah itu apa? Antara pemilik barang dengan wakilnya. Itu yang tidak sah. Sehingga apa? Kalau tidak sah akad upahnya, maka wakil berhak mendapatkan upah dari pemilik barang sejumlah upah standar. Ya, berarti menetapkan upah persentase tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak sah bagaimana solusinya? Ya, diperkirakan biasanya gaji pasaran orang jualan ini berapa. Jadi bukan dari persentase tapi mengikuti gaji yang pasaran. Ya. Agar dia menjadi halal uang tersebut oleh bagi kedua belah pihak. Apa dalil mazhab Syafi'i dan Hanafi? Yaitu berdasarkan hadis tadi dari sahabat Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli yang tidak jelas. Ini ada jual beli jasa. Ya, jasa ditukar dengan uang dan tidak jelas upahnya berapa. Tidak jelasnya kenapa? Karena bisa dapat, bisa tidak. Ya. Nah, kemudian, ya, pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan, ya, dengan cara ini hukumnya boleh. Jadi memberikan upah persentase dari penjualan barang, hukumnya dibolehkan. Apa dalil pendapat ini? Pendapat ini berdalilkan bahwa upahnya jelas. Jadi menurut mazhab Hambali, upah ini adalah jelas. Yaitu apa? Sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Ini kan jelas ini. Yaitu berapa? Misalkan barangnya 100 ribu berarti sekian persennya ya jelas. Dan dikalikan barang berarti kalau hasil penjualan sekian lakunya berarti dia mendapatkan upah sekian. Nah jadi ini jelas menurut mazhab Hambali. Nah kemudian menanggapi pendapat yang mengatakan tidak boleh ya. Dalam pendapat yang mengatakan tidak boleh, ini ada ghorornya. Yaitu ghorornya tadi bisa jadi orang sudah bekerja menjual tetapi dia tidak mendapatkan hasil. Ya. Nah, ini memang ada ghoror dari unsur itunya memang ada ghorornya. Karena dia sudah menjual jasanya tetapi tidak mendapatkan hasil. Tetapi, ya, ditanggapi sebagaimana kaidah yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam transaksi yang ghoror terkadang dia menjadi boleh disebabkan memang dibutuhkan orang banyak. Ya. Contohnya yang para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan dibolehkan padahal dia ghoror pada transaksi ya barang-barang yang sulit kita untuk padahal di dalamnya seperti jual beli telur. Ya. Telur yang kita beli, apakah kulit luarnya atau yang di dalamnya? Tentu yang di dalamnya. Dan orang ketika membeli telur tersebut, apakah mengetahui dia barang yang di dalam apa isi telur itu semuanya bagus? Mungkin kalau 1-2 masih bisa dengan cara pakai lampu gitu ya. Tapi kalau membelinya untuk menyediakan stok di pasar, ya, yang mana belinya pakai satu truk, apakah satu-satu kita senter? Dan jelasnya ada juga, pasti ada yang busuk di sana, ada yang pecah. Ya. Sehingga para ulama mengatakan ini kalaulah tidak dibolehkan, maka terhambat kebutuhan orang banyak. Sehingga inilah kaidahnya para ulama mengatakan gharar ini lebih ringan dari masalah keharaman riba. Ya. Karena gharar ini kalau dia memang dibutuhkan masih dibolehkan. Itu contohnya tadi. Begitu juga seperti jual beli sayuran yang tertimbun di dalam tanah. Ya, seperti membeli wortel, bawang merah. Nah, bagi sebagian orang, nah ini untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya. Sehingga bagaimana bentuk transaksinya sudah maklum bagi para pedagang, mereka melakukan transaksi dengan menaksir, ditaksir, ya tanah luasnya segini, pemberian pupuknya segini, kemudian lihat dari daunnya mereka mengetahui kira-kira hasilnya sekian, sehingga mereka melakukan transaksi hanya perkiraan dan perkiraan itu bisa diperkecil kesalahannya karena mereka sudah ahli. Tapi ada ghararnya, iya ada ghararnya, dan ini dibolehkan para ulama. Karena kalau harus membelinya dengan dipanen langsung ketika itu, ini bisa mengakibatkan stoknya begitu panen semuanya, tetapi setelah itu busuk semuanya. Sehingga akan merusak, akan mengganggu harga di masyarakat. Nah ini dibolehkan karena dibutuhkan. Nah oleh karena itu ditanggapi, memang ada unsur ghararnya. Kadang orang sudah bekerja tetapi dia tidak mendapatkan hasil. Tetapi ini masih dibolehkan. Kenapa? Karena perusahaan mampunya demikian dan orang yang bekerja dia siap dengan resiko itu dan mereka butuh. Ya, mereka butuh untuk itu sehingga ini dibutuhkan. Nah, perusahaan memang tidak mampu lagi untuk membayar orang yang tetap bekerja sehingga ini saling menguntungkan dua belah pihak. Memang itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini ditanggapi oleh mazhab yang membolehkan. Kemudian yang membuat mazhab Hambali ini lebih kuat, wallahu ta'alam, ya, lebih tepatnya, ya, ini dibolehkan dan bukan menjadikan kasus ini bukan dalam masalah jual beli jasa, tetapi lebih tepat yang menjadikan dia dibolehkan yaitu disamakan dengan kasus yaitu ju'ala. Ju'ala itu kalau bahasa kita adalah sayembara. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Ta'ala katakan waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Yaitu ketika Nabi Yusuf membuat sesuatu cara agar saudaranya tersebut bisa tetap bersama dia, dia menaruh takaran, ya, alat takar, atau ada yang mengatakan, ulama tafsir mengatakan yaitu piala emas, ada yang mengatakan takaran gandum, ditaruh di barang-barang saudaranya. Sehingga diumumkan, ya, siapa yang bisa menemukan takar tersebut, alat takar tersebut atau gelas raja, maka waliman ja'a bihim lubair. Allah mengatakan siapa yang bisa menemukannya akan diberi upah seberat, diberi upah, ya, makanan pokok seberat beban unta. Dan di masa itu alat transportasi yang paling kuat, ya, adalah unta, karena unta itu bisa membawa rumah, karena orang-orang dahulu pindah kemana-mana mereka dengan rumah di bawahnya, isi semua perabotan itu di atas unta mereka bawa. Dagang dari mana, dari satu tempat ke tempat lain mereka menggunakan unta. Jadi itu upah yang besar, ya. Nah, di sini yaitu apa? Waliman ja'a bihim lubair, siapa yang bisa menemukan dapat. Ada orang yang sudah mencari tapi dia tidak mendapatkannya, berarti tidak dapat upah. Nah, begitu juga dengan masalah ini. Ya, ada orang yang sudah berusaha menjual, kalau dia memang belum berhasil belum dapat, karena itu yang memang disepakati dari awal. Inilah namanya bab ju'ala. Wallahu ta'alam. Maka lebih tepatnya ini disamakan dengan bab sayembara. Ya, siapa yang berhasil menjualnya maka mendapatkan upah yang jelas disebutkan dari awal yaitu sekian persen. Ya, maka Inilah pendapat yang kuat, ini dibolehkan. Berikutnya, penetapan upah berdasarkan besarnya laba. Ya. Misalkan seseorang yang memiliki motor atau mobil, ya, dan alat transport lainnya, dia biasanya menyewakan barang tersebut kepada orang yang bisa mengemudikannya untuk ditawarkan jasa dari barang tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara harga sewa. Seperti pemilik angkot menyewakan kepada seorang yang ingin mengemudikan mobilnya seharga 200 ribu. Nah, ini juga bisa. Ya, silakan. Dan sekarang itu banyak di zaman kita sekarang yang memiliki mobil tapi dia jarang menggunakannya, akhirnya apa? Dia sewakan, ya, misalkan per hari 300-400 ribu misalnya. Ya, ini bisa, berarti ini sewa, jelas ya, per hari misalkan 400 ribu. Nah, ini tidak ada masalah. Nah, ada juga caranya, ya, cara yang kedua, yaitu dia mencari seseorang yang bisa menjalankan. Ya, menjalankan mobil ini, silakan mobil saya gunakan untuk transportasi, ya, apakah dengan cara online atau apapun, maka ya biaya ongkos yang dibutuhkan dikeluarkan, kemudian hasilnya kita bagi dua, misalkan untuk bensin atau untuk makan, ya, maka dikeluarkan dahulu, kemudian hasilnya kita bagi dua. Kalau misalkan setelah dikurangi biaya-biaya, hasilnya 500 ribu, maka kita bagi 250 ribu. Nah, ini kan ghoror. Ya. Kalau tadi jelas, kalau yang pertama jelas, berarti apa? Satu hari mau ada penumpang, tidak ada penumpang, maka yang punya mobil dapat 400 ribu. Nah, dan orang yang tadi dia menyewa mobil kita. Tapi kalau sekarang kita bikin kesepakatan, ya, bagi dua. Ya, dari hasil bersih. Nah, orang tadi ada yang bisa jadi dia sudah bekerja seharian, ternyata hasilnya sedikit. Bisa juga hasilnya banyak dan itu tidak jelas upah yang akan dia dapatkan. Ya. Dan orang yang memiliki mobil juga tidak jelas berapa upah yang didapatkan dari menyewa memberikan mobil kepada orang lain. Nah, di sini ada ghorornya. Nah, akad seperti ini, ya, kasus seperti ini, para ulama sepakat hukumnya boleh. Ya. Ya, maaf, kalau ini yang disepakati boleh para ulama adalah yang harian tadi. Harian 400 ribu ini diboleh. Tetapi dengan cara persentase dari besarnya laba bersih dapat, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, untuk kasus kedua para ulama berbeda pendapat. Maka dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i sama dengan yang kasus yang pertama tadi, ya, maka mengatakan ini tidak dibolehkan. Yaitu perkataan As-Sarkhasi, nah ini salah tulisan sepertinya, yang mana seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dengan cara dibagi dua, maka kongsian ini tidak sah. Ya, ya, misalkan ini kalau dahulu tentunya hewan, ini hewan saya ini tolong rawat, kemudian sewakan ke orang. Ya, maka biaya perawatannya dikeluarkan, kemudian setelah itu hasilnya kita bagi dua. Maka ini tidak sah. Karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan akadnya, tidak sah. Dianalogikan dengan akad jual beli. Ya. Jual beli juga tadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh dengan persentase. Kalau laku sekian kamu dapatkan sekian, itu tidak boleh dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Begitu juga dengan akad menyewakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, akad jual beli jasa juga sama dengan akad jual beli barang. Harus jelas ya upahnya. Misalkan kalau yang jelas upah ini jualkan sekian 100 ribu. Kamu saya upah laku mau tidak laku saya kasih upah misalkan 10 ribu misalkan. Ya. Nah ini ya, syarat yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Begitu juga akad jual beli jasa. Dalil tidak sahnya akad ini karena bila akad ini dikategorikan dalam akad mudharabah termasuk mudharabah yang tidak sah. Ya. Seandainya ini dikatakan mudharabah ini tidak sah karena persyaratan mudharabah bahwa modal haruslah uang tunai dan bukan barang. Nah, kemudian kalau ini mudharabah, mudharabah berarti apa? Ya, maka dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i dan ya mengatakan untuk mudharabah itu syarat sahnya harus berupa uang atau alat tukar, yaitu kalau di dalam mendahulu adalah dinar atau dirham. Tidak boleh mudharabah itu menyerahkan barang. Ya. Ini mazhab Hanafi dan Syafi'i. Berarti kan mudharabah kita menyerahkan harta kita pada orang dikelola dan hasilnya bagi dua. Ini tidak sah juga dikatakan mudharabah. Kalau di akadnya upah jasa juga tidak sah. Kenapa upah tidak sah? Kalau mudharabah kan mungkin ada yang analogi mudharabah. Mudharabah kan tidak jelas juga misalnya. Misalkan kita serahkan uang kita 1 juta kepada orang. Berarti dia mengelola uang 1 juta, hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalkan 50-50. Hasil itu kan tidak jelas, tapi dibolehkan dalam mudharabah. Ya. Berarti apa? Kalau ini dianalogikan yang mudharabah, tetap tidak bisa, kata mazhab Hanafi dan Syafi'i. Kenapa? Dalam mudharabah syaratnya modal itu harus alat tukar, maksudnya uang. Ya, sedangkan ini adalah barang, yaitu mobil atau motor atau hewan tadi. Sehingga ini tetap tidak sah. Tidak bisa dikatakan mudharabah. Kemudian, dan sekalipun boleh dalam bentuk barang, berdasarkan pendapat sebagian ulama, akan tetapi mudharabah adalah akad dagang. Nah, ada yang membolehkan barang itu mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki membolehkan akad mudharabah dengan cara menyerahkan barang. Misalkan kita hanya memiliki misalkan enggak ruko, kemudian alat fotokopi, kemudian kita suruh orang ngelola, hasilnya kita bagi dua, ya ini kan mudharabah, ya. Tetap ini menurut Hanafi dan Syafi'i mengatakan tidak boleh, tapi mazhab Maliki mengatakan boleh, tapi syaratnya bagaimana supaya dibolehkan harus dinilai dulu dengan uang. Misalkan mesin fotokopi tadi berapa nilainya? Berarti kalau diserahkan adalah mobil, mobil itu harus dinilai harganya berapa. Sehingga jelas karena dalam mudharabah itu yang dibagi ada keuntungan. Nah, kalau seandainya barang ini bisa menyebabkan keuntungan tidak jelas nantinya. Saya ulangi lagi. Kenapa harus disarankan para ulama harus sepakat ulama mengatakan sahnya itu kalau uang. Maliki mengatakan boleh barang, tapi barang itu harus dinilai dengan uang. Kenapa? Supaya biar kita tahu menentukan keuntungan nantinya. Kalau dia tidak dinilai dengan uang, maka keuntungan nanti tidak jelas. Contoh, modalnya adalah besi. Ya, modal adalah besi. Ini saya punya besi. Silakan kelola, ya, kembangkan, jual belikan. Nah, nanti kalau ada keuntungan kita bagi dua. Nah, kalau tidak dinilai dengan uang, sekarang misalkan besi harganya 1 ton anggap 100 juta. Ya, sekarang. Ya. Tetapi begitu dikelola 1 tahun ternyata tahun berikutnya besi 1 ton itu harganya 200 juta. Nilainya, paham? Nah, yang dibagi adalah keuntungan. Nah, ketika setelah dijalankan ternyata adanya besi sekarang 1 ton. Tetapi nilai 200 juta. Nah, jadi tidak berarti tidak ada untung. Ya kan? Karena nilai besinya sudah naik. Nah, ini mengakibatkan Jadi tidak jelas nanti pembagian keuntungannya. Ya, sehingga kalau dalam mudharabah disarankan para ulama bahwa modalnya harus, ya kalau dia barang harus dinilai ketika barang tersebut diserahkan, dan nilainya itulah seanggap sebagai modal, bukan barangnya. Nah, kemudian menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan ini juga bukan dijual belikan barangnya, barangnya tetap. Sedangkan mudharabah itu adalah artinya apa? Didagangkan, dijual belikan barang tersebut. Uang tersebut dilakukan, dikembangkan dengan jual beli. Nah, ini barang tetap tidak diperjualbelikan, berarti tidak sah juga sebagai mudharabah. Inilah pendapat Hanafi dan Syafi'i. Nah, pendapat kedua, ya, ini adalah pendapat mazhab Hambali. Hambali mengatakan bahwa, ya, ini dibolehkan sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah. Jika seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah, jasa yang tersebut dibagi dua atau tergantung kesepakatan, maka hukumnya sah. Ya. Dalil pendapat ini bahwa akad ini memang bukan mudharabah. Ini bukan, memang bukan mudharabah dan juga bukan ijarah, tetapi disamakan dengan musaqah. Ya. Jadi bukan ijarah, kalau ijarah harus sama tadi. Itu yang sudah kita sebutkan. Tetapi ini lebih tepatnya kepada musaqah. Kasus ini adalah musaqah. Apa yang maksud musaqah? Musaqah itu artinya merawat, ya, memberi tanaman itu dirawat, disirami. Saqah itu artinya menyirami. Jadi musaqah artinya menyirami. Dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna udafa ila Yahudi Khaibar. Yahudi Khaibar ketika mereka sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, biarkan kami mengelola ini." Yaitu apa, kebun kurma dan tanah yang ada di sana. Ya. Biarkan kami, kan kalian tinggal di Madinah, kalian jauh jaraknya kira-kira dari Madinah Khaibar tersebut lebih kurang 150 km. Dan dulu kendaraan yang masih sederhana, sehingga butuh perjalanan butuh satu hari ke sananya, ya kalau pakai kendaraan biasa. Nah, bagaimana kalian mengelola? Tidak akan bisa kalian mengelola kebun kurma ini dan tanah ini. Biarkan kami tetap di sini, kami yang ngelola, kami yang merawat, menyirami kurma-kurma ini, nanti hasilnya kita bagi dua. Nah, ini diminta oleh Yahudi Khaibar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lihatlah bagaimana akhlak beliau. Bahwa Khaibar ini kenapa sampai diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka berusaha membunuh kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab. Mereka bergabung dengan orang Yahudi lainnya, Kufar Quraisy dan kabilah-kabilah musyrikin. Mereka mengepung kaum muslimin. Ya. Nah, ketika itu hampir saja mereka membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat, kalau Allah bukan pertolongan dari Allah Ta'ala. Tapi Allah memberikan pertolongan, akhirnya mereka takluk. Dan setelah itu mulai Rasulullah SAW ya, berjanji, sekarang kita yang keluar menyerang mereka. Karena kalau dibiarkan, yang musuh-musuh dekat itu akan berbahaya. Sehingga kena itulah Rasulullah SAW. Nah, begitu sudah ditaklukkan, ya, ternyata Rasulullah SAW melihat maslahat. Ya. Di sini adalah harta kaum muslimin. Padahal walaupun Yahudi ini sudah berusaha membunuh muslimin, tapi apa? Sayang harta kaum muslimin disia-siakan, tidak ada yang ngurus. Maka Rasulullah SAW beliau mau menerima perdamaian tersebut dengan cara dikelola oleh mereka dan bagi hasilnya dibagi dua. Nah, ini namanya musaqah. Jadi musaqah itu merawat harta yang mana hasilnya dibagi dua. Allah Ta'ala pendapat yang membolehkan ini adalah dibolehkan, dan akadnya bukan ijarah, bukan mudharabah, tapi lebih tepatnya adalah musaqah. Nah, inilah kira-kira ya, perbedaan para ulama tentang beberapa kasus, apakah dia termasuk ijarah atau hal yang lainnya. Masih tersisa sedikit waktu, saya rasa cukup materi kita. Ya, sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau yang tanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan semua umat muslim lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang pegawai BUMN. Di kantor saya sering tergabung dalam kepanitiaan event, di mana event tersebut panitia-panitia yang aktif bekerja mendapatkan bonus lebih dari apa ini, event berupa baju, kemudian jaket, sepatu dan lain. Apakah barang-barang tersebut halal bagi saya? Pembelian hadiah tersebut dilaporkan ke perusahaan dan di apa ini, ke pihak keuangan. Ya, Allah Ta'ala. Jadi di kantor saya sering melakukan kepanitiaan event. Nah, jadi berarti ini ada pekerjaan tambahan, ya, pekerjaan tambahan yang untuk acara-acara tertentu, dan kemudian kantor yang berikan ya jasa berupa baju atau barang-barang bagi yang panitia hal tersebut, dan itu ya bonus yang dikasihkan panitia. Tentunya ini halal. Ya, ini adalah hal yang halal. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang lain, silakan Pak. Ulangi lagi, saya tidak mendengar. Saya menjualan pada perusahaan dan mediatornya itu dari karyawan perusahaan. Iya. Harganya di markup oleh karyawan tersebut kepada saya, tapi saya perusahaannya di markup. Ya, insyaallah kita lanjut setelah ini ya, setelah azan. Mungkin akan bertambah kebaikan dalam harta, baik milik pribadi, masyarakat, komunitas, ataupun negara, ataupun dunia, dengan cara perbuatan riba. Karena Allah sudah janjikan kehancuran. Kalau Anda katakan, Ustaz, semua dunia sekarang mengatur ekonomi dengan riba, mereka maju-maju saja. Dari mana Anda tahu mereka maju-maju saja? Laporan ekonomi dunia bahwa ekonomi riba itu siklus terjadinya krisis moneter pasti. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah dialah yang maha memberikan rezeki, Allah SWT telah menentukan rezeki bagi seluruh makhluknya sebelum mereka ada dan diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Apabila kita memahami dan petunjuk Allah SWT tentang masalah rezeki, niscaya keresahan, kegelisahan, ketakutan tentang masalah rezeki akan sirna dari diri seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, termasuk diantaranya adalah masalah arzak. Dan dialah Allah SWT yang maha memberikan rezeki. Sekarang jemaah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan sudah terjadi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u amin halalin iktasabahu amin haram. Akan saya katakan satu masa orang enggak peduli hartanya dapat dari mana. Dari yang halal atau dari yang haram, hati-hati antum. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat. Kalau kita lihat di negeri kita riba, dosa riba ini jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan diremehkan dosa riba. Oh enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Anak kan saling riba sama dia Ustaz. Ya, jadi kita menjual tanah yang mana sebuah karyawan perusahaan dia sebagai mediator calo dari perusahaan dia. Ternyata dia memarkup harga tanah tersebut kepada perusahaannya begitu. Ya, baik. Apakah kita sebagai penjual tahu? Dia ini apakah seizin perusahaannya menaikkan harga atau tidak? Kita tidak tahu. Bukan maksud saya, dia menaikkan harga dari kita, apakah dia dapat izin perusahaannya, tahu enggak kita? Kita tidak tahu. Oh, kita tahu kalau perusahaannya tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka hukumnya boleh. Kenapa? Karena tidak ada syarat sah jual beli. Kita harus menanyakan dulu apakah kamu ini sebagai calo tapi menaikkan harga pada perusahaannya. Yang jelas dia menaikkan harga pada perusahaannya tanpa izin dari perusahaan itu tidak dibolehkan. Ya, karena para ulama mengatakan akad samsara atau calo itu dibolehkan dengan syarat jujur. Artinya apa? Dia itu hanya sebagai calo dan dia berhak mendapatkan upah dengan sepengetahuan apakah dari penjual atau dari pengetahuan dia akan si pembeli. Baru dia berhak mendapatkan uang karena memang asas pengetahuan. Kalau dia menaikkan harga seenaknya berarti dia bukan wakil, berarti dia sebagai penjual. Paham maksud saya? Dia tidak boleh menaikkan harga sendirian. Kalau dia hanya sebagai calo, dia harus memberitahu berapa upah yang akan diambil dari perusahaannya. Nah, sekarang kita tahu dia akan menaikkan harga, berarti kita tahu dia melakukan suatu yang dilarang oleh syariat, yaitu menaikkan harga tanpa pengetahuan tempat perusahaan dia. Nah, maka itu tidak dibolehkan kita menjadi jual ke dia. Maka termasuk apa? Karena termasuk menolong dia melakukan sesuatu yang berbohong pada perusahaannya. Kan dia berbohong pada perusahaannya. Ya, berarti kita menolong orang untuk melakukan kebohongan. Maka Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan dia berbohong pada perusahaannya, kita tolong, berarti kita sudah membantu dia dalam suatu kesalahan. Solusinya bagaimana? Maka kita minta pada dia, saya inginnya ya karena kita tahu jelas ini, ya maka saya inginnya supaya boleh perusahaan kamu harus tahu, minta izin perusahaan kamu berapa kamu dapatkan fee dari karena sudah mempertemukan saya dengan kamu itu dihalalkan, ya kalau dia menyebutkan fee-nya berapa dengan mempertemukan itu boleh, kalau dia seperti sudah kita jelaskan maka tidak boleh. Wallahu ta'alam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan yang punya kebutuhan dan dia misalnya saya mau minimal 1,5 juta ya misalnya upahnya, tapi misalkan nanti hasil bagi hasil mertua saya melebihi itu, bisa dapatnya lebih itu gitu. Keduanya boleh. Keduanya boleh. Ya, keduanya dibolehkan. Kalau yang tadi berarti kerjasama. Kerjasama yang satu mencari peserta, yang satu sebagai pengajar. Mereka bekerja musyarakah amal namanya, bekerja. Ini bekerjanya dalam mencari orang yang belajar, ini bekerjanya untuk mengajar. Dan hasilnya mereka sesuai sepakatan, itu musyarakah amal, pekerjaan. Yang tadi juga boleh, akarnya adalah gaji pokok ditambah dengan bonus. Ya, keduanya dibolehkan. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang driver ojek online. Yang saya pahami dari sisi penumpang, jika menggunakan promo dalam pembayaran ini maka dilarang. Bagaimana jika driver mengambil orderan tersebut sedangkan driver tidak bisa membedakan mana yang pakai promo dan yang tidak? Ya, maka kalau kita tidak bisa bedakan, maka ketidaktahuan kita ini menjadikan boleh bagi driver. Wallahu ta'alam. Ya, karena kita tidak tahu bisa membedakannya, dan kita pada dasarnya kita adalah menjual jasa, maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Wallahu ta'alam. Semoga dimanfaat bagi saya dan kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.